Coba misi-misi, nama saya Susi, banci paling seksi, saya dari Tasik, body paling asik, kalau nyanyi berisik, pakai kicik-kicik. Dangdut is the music of my country, country, my country, country, my country. Jangan diem aja, senyum-senyum manja, kita bekerja, situ jangan nonton aja, situ manggil-manggil, sweet-sweet centil, situ suka usir, tapi langsung pergi. Benci aku, sebel aku. Nama saya Nimas, tapi kalau pagi saya jadi Thomas. Saya dari Brebes, cantik-cantik pedes, tapi saya gemes sama cowok judes. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak cium. Siapa enggak mau senyum, siap-siap tak cium. Jangan diem aja, senyum-senyum manja, kita bekerja, situ jangan nonton aja. Situ manggil-manggil, sweet-sweet centil, situ suka usir, tapi langsung pergi. Benci aku, sebel aku. Sebel aku.